Yohanes Hondongam 10:2. Lanan pibenginna manelambi wattunna napakahua to Yahudi allo kalapasanna di umika sabuasam ya lebong puan Yesus lako betanya tondak na Lazarus to napati bangus sulip puan Yesus di umela na tomate. Eta to hame-hame tau unto sabe puan Yesus. Natahiai Marta anna dio dukahe Lazarus mangande sola. Yana alam Maria setangalite minnak-minnak bubanau isangan narwastu, si masulli alinna manena toloyan ni bitik na puang Yesus anana pasi beluakna. Ya titumpami bubanau pun nendo banua. Sapu makada mesa pasikolana puang Yesus isanga Yudas Iskariot tolong balu puang Yesus nawa. Akan etai dibalu itu minnak-minnak bubanau si talupulo bida alinna anna dibeni to masing-masing. Setonganna taya to masing-masing na pikki Yudas. Sapok mak kada susia kami sapak boko. Biasa semua laba badoi ilamai pak pungyan doi, akaya semua nai. Sapok mak kada pun Yesus nawa. Tada ina paten ni timbai ni. Akan apuguk lopuk niya, indola dipugau ke di patama ayak kubu. Akato masing-masing ya, sola-sola liu kwa, sapok kau-kau, tak kia la sola liu. Buda to Yahudi umpe kahebai diwa diom betanya pun Yesus. Yan tuan nalik bai lako. Tangga mandi puan Yesus na tungka, sapu melok piduka lamui talasarus indo to na patubo sulip puan Yesus. Yan toan na nakatun ninggan na kapala sando lompatei Lazarus, aka katibangungan nan to Lazarus na suhum buda to Yahudi taan nuntuhu indo kapala sando, anna matappa ilaku puan Yesus. Tapana makalek na mebengi, na pekaheban indo to buda to sulim pakahua alo kasalle, diwai lami pangulalangan puan Yesus lulangan Yerusalem. Ya mulai palapaan dula na namane lekbay mentammu na pasindu sikah henawa. Tapuja puang ala ta'ala. Katambasan to sulil lasangan na dewata. Katambasan to mahajan na to Israel. Ya mualam mesa kelede manguha puan Yesus anana sakei. Ya sulilakom pula indode enti suhai lambat takara dewata nawa. Daum mahya inggan na kwa isin nasion. Petuai. Tomahajam mak sule usakei mesa kele dai manguha. Watte tato tak pinapehan tongan ninggan na pasikolanna kalembasan na indo kahakahaya to. Puha handia kat langan nong yang kamatandian na puan Yesus. Manena ale pule pikihan na nawa. Indo na pugausan to Yerusalem. Abani nanti suha lopo inti lambat takada dewata. Inggan na to diohe nindo nang tambay Lazarus puan Yesus. Mesubu nilamai kukbu na patubo sule. Silele tamunda-munda na tula indo kakuasaan na. Yanto kasuhungan na anabuda sugali unta-untamui puang Yesus, akanesa nawa ia umpugaw indo tanda memanga-manga. Ya sipak tula-tula nindo tulang kakalibuan na parisi nawa, ta umpulik diisan na kaamon la dipugaw, akataitan na natuhu asam mitaw buda. Indo to buda tulangan Yerusalem, laum penombay puang ala ta'ala wattun na dipakahua indo lokasalle, den duka sana kanaka to Yunani. Indo to Yunani pelambi Filipus ananawanni. O tuam, melokkan las lambi puang Yesus ke malai. Indo Filipus tebut dio me Betsaida ila lembana Galilea. Yang pelambiin Andreas Filipus anna solele ba umpak tulai puang Yesus. Na timbai puang Yesus nawa. Lambi wattuna la di pomatandea indo to diwana nak Mentolino. Setongan-tongana, maka tak dilamun dok kulitak salisek gandus sihapan tomate, yalah tontaliu salisek. Sepuk maka dilamun indo salisek gandum, ye tanto pole latubo diomai anna buda buana. Menamen nampakalan dopuhaya ketuan dilino, katampasan na lapak denya ketuan na. Sepuk menamen nata umpakalan doya ketuan dilino, ladak dakliu ya ketuan na sule lako salako lakona. Menamen nana aku umpamalo ya, lana tuhu ay anna mala solaliungkan ni umba-umbangei kuangei. Ana lana pak kasalli ya ambeku. Husak penawangku temo. Aka amu laku uwa. Laku ahaka u ambe. Lapas anak dia mainde kamasus saal lo lambi ak temo. Sapo iya hikusuhu sulen delino. Anna mala na lambi ak kamasus saan niya to'o. U ambeku. Pak patandan ni kamatandian na sangammu. Ya tapadi hingin gamahaya bumilangi nawa. Puhang kupak patandaan kamatandiangku. Anala kupak patandaan poleti. Inggan nendo tomak hempun neta to'o sangin nahingi indo gamaha. Ya demi mu uai. Guntum baik. Sapuden duka muuai. Taiya. Malaika umpak kadai. Ya mak kadam puang Yesus lakun doto buda nawa. Indo gamah hingnya setongan natakau napahaluam, sapu ikuak napahaluam. Tentomai lambi uatun nala dipopak tadongkongan isin nalino. Anna lambi unduka uatun indo tomahajan nasetan tong kuasai lino, ladi tibe yalau. Anna kau, maka towali mak ditandea ya wona indelino, yenggan nahu patau laku huntu laku kaleku. Ya namak kada susi puang Yesus, akan napak paisangan lama akan susi kematianna. Na timbain indo to buda nawa. Ilas suhak pahenta, ti suhak nawa. Indo to dilantik lami pasalama, la tubo liuia sule lako salako lakona. Ya akan namuahiko, anak mentolino la ditandean nyabuan nalino, akah iku sanga anak mentolino. Na timbai puang Yesus nawa. Indo kamasi asala sampai mandani lan nala alakmu. Dadi lomba yak melao, sumala dempi kamasiasam, dan anak kuasai kuak kamalilingam. Aka menna melao ilang kamalilingam, tak yanis salala numba lanola. Kata paya indo kamasiasa sumala sola pokua indelino, anna mala mendadi ku anak-anak tutubo ilang kamasiasam. Puhe mak tulak puan Yesus, lebo numpele indo ongen nia to'o, anna tau pisitama alalak na tau buda. Muna nabudan tanda memenga-menga napogau puang Yesus diolonin doto Yahudi, sapuk sangi mo kasihan nung katapai, anna malas sulilakun dotulak na Nabi Yesaya nawa. O debata, mena nung katapai indokwa heba kiteng kadaam, mena babahi puha dipaita indokwa kuasaamu debata. Yanto kasuhungan na nasangin tau malam atapa, akin na puhan duka na tulak lopo Nabi Yesaya kadana puang Allah Ta'ala nawa. Sangin kubutai matanna anna mala tak paita, kupumakakha penawanna anna mala tak den akan ala penawanna. Akadana mak pasule sule lako kaleku nasuhung kupawono. Ia namak kada susi Yesaya, akapuham muita loppo kamatan dianna puan Yesus, anna puhan duka natulak loppo diona puan Yesus. Muinna anna susi, budasian duka to kesalena to Yahudi matapak lako puan Yesus. Sapuk mukohi pelampasan ni inu kamata pasanna, akan mahiai laku tulang kekalibuan na Parisi. Akan nawa tau lami pebai tama pak sambajangan na to Yahudi, ke matapa itu laku puang Yesus. Aka sangin na pakalando ya na puji hupa tau, anara na puji puang Allah Ta'ala. Pisa waktu, napi kasalai mak kada puang Yesus nawa. Menamen nung katapa ya, takomandi na katapai, sapuk setongan nung katapai duka indotus suaa. Anamen-namen na muita'a, muita'n indoto suwa'a. Sulia't tamo indelino si hapang kamasyasam, anamalainggan na tong katapaya tak latoh hilang kamalilingam. Maka laanggan na pihing ibabe tau tulakku, sapotak na pugau, ia takau lompas salai. Akatak sulia't lompas salai lino, sapok laku pasalama. Menamen nang tumpu pala'a, anatak umpay lampenawa tulakku, den ya tolompas salai. Indoka ada puhaku tulak, yang tolong pasalai ke lamia lomak katampasanna. Aka maktula tak si tuhuk pailok ikaleku bebe, sapuk pailok na ambe kuto suwa. Aka na suwa untula indola pahalun na kutula anaku palambi. Anaku isang kuwa, indo to napak pahenta alom bawa kok laku katua sule lako salako lakona. Dadi inggan na tulak kuku palanda, umba susi puha napokada ambeku.